Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wal'aqibatul muttaqin. Wala 'udwa illa 'alal zalimin. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق وعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ayuhal ikhwah, a'azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Tauhid. Pertemuan yang lalu kita sedang membahas bab man jahada syai'an minal asma'i wa sifat, orang yang menentang atau orang yang tidak beriman kepada salah satu di antara asma dan sifat Allah. Walaupun beriman kepada Allah, bahwa Allah itu ada, Allah itu berkuasa, Allah itu pencipta, Allah itu pengatur alam, tapi ada nama dan sifat yang Allah tetapkan sebagai nama dan sifat bagi Allah, tapi oleh orang itu itu tentang dan tidak diakui, walaupun hanya satu nama. Dan kita sudah jelaskan Allah memiliki banyak nama. Nama-nama Allah tak terbatas. Nama-nama Allah tak ada seorang pun yang mengetahui jumlahnya secara pasti, saking banyaknya. Dan itu adalah nama yang tersimpan dalam ilmu gaib yang hanya Allah yang tahu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Awista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indaka." Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW ketika berdoa, siapa orang yang resah dan gelisah, sedih, lalu berdoa, doanya panjang. Salah satu di antara kalimat yang terkandung dalam doa itu adalah awista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau dengan nama-nama yang hanya engkau saja yang tahu tentang nama itu dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu. Sedangkan ilmu gaib yang hanya ada di sisi Allah, hanya Allah yang tahu, isti'tsar aw ista'tsarta bihi. Isti'tsar maknanya memonopoli. Hanya engkau saja yang tahu satu-satunya tentang nama-namamu tersebut. Ini menunjukkan bahwa nama-nama Allah banyak dan tidak terbatas. Cuma di antara nama-nama Allah yang banyak tadi, ada beberapa nama yang Allah sebut dalam Al-Quran, atau yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih atas firman dari Allah, atas wahyu dari Allah. Maka nama-nama Allah yang Allah sebut dalam Quran atau dalam hadis wajib kita tetapkan sebagai nama bagi Allah. Seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Jabbar, dan seterusnya. Siapa yang menentang, tidak mengakui nama-nama itu, itulah orang yang sedang kita bahas di dalam bab ini. Jadi bab ini membahas orang yang menentang salah satu saja di antara nama-nama Allah tadi. Kemarin sudah kita bahas hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas melihat ada seorang laki-laki, ketika dia mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat Allah, dia menggoyang-goyangkan badannya. Isyarat bahwa dia mengingkari sifat Allah tersebut di hadapan Ibnu Abbas. Dan itu sudah kita bahas kemarin. Lalu Ibnu Abbas menyatakan, ma faraqu haula, apa perbedaan dari nama-nama itu sehingga yang ini diterima, yang itu ditolak. Seperti yang diterima apa? Mendengar, melihat, berbicara, itu kan diterima ya sebagai nama dan sifat bagi Allah. Tapi ketika Allah berbicara, Allah istiwa di atas arsy, istiwa itu tegak, itu ditolak. Padahal sama-sama disebut di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah itu nuzul, bukan nama ustaz. Nuzul itu maksudnya turun. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya. Itu juga sifat Allah, sifat fi'liyah, Allah turun. Itu kenapa ditolak? Kalau mendengar, melihat, tidak ditolak. Kalau yang lain-lain, ditolak. Lalu mereka mengatakan, kalau turun, tegak, ditetapkan sebagai sifat Allah, nanti Allah sama dong dengan makhluk. Makhluk juga tegak dan turunnya. Pertanyaan itu juga harusnya dipertanyakan kepada sifat melihat dan mendengar. Kalau Allah melihat dan mendengar, makhluk melihat mendengar tidak? Ya, melihat mendengar. Kenapa itu tidak digugat tuh? Ma faraqu haula? Apa perbedaan dari nama-nama itu? Yang ini diterima, yang itu ditolak. Lalu masih kata Ibn Abbas, yajiduna riqqatan inda muhkamihi wa yahlikuna inda mutasyabihi. Mereka menerima ayat-ayat muhkamnya dan mereka binasa ketika menghadapi ayat-ayat yang mutasyabihnya. Ketika menjelaskan yajiduna riqqatan inda muhkami, mereka ya merasakan adanya riqqah. Riqqah maknanya lin wal qabul, bersikap melunak, luluh, leah, dan menerima. Menerima penjelasan tersebut, menerima ayat tersebut dalam perkara yang muhkamnya. Maksud muhkam di sini adalah ayat-ayat Al-Quran yang muhkam. Wa yahlikuna inda mutasyabihi, tapi mereka binasa ketika menghadapi ayat yang mutasyabih. Nanti kita jelaskan apa yang dimaksud muhkam dan mutasyabih. Yang dimaksud mereka binasa itu mereka salah ketika memahaminya. Mereka bersikap dengan sikap yang salah ketika menghadapi ayat yang mutasyabih tersebut. Apa arti ayat yang muhkam? Wal muhkamul ladzi ittadhaha ma'nahu wa tabayyana. Adapun ayat yang muhkam adalah ayat yang jelas maknanya, gamblang. Itu yang muhkam. Nanti kita beri contoh. Wal mutasyabih huwa alladhi yakhfa ma'nahu fala ya'lamuhun nas. Adapun yang mutasyabih, ayat yang tersembunyi maknanya, samar dan tidak diketahui oleh manusia. Itu makna muhkam dan mutasyabih bila kedua istilah tadi bertemu dalam satu kalimat atau dalam satu konteks pembahasan. Muhkam lawan dari mutasyabih. Muhkam jelas, mutasyabih samar. Itu kalau apa? Kalau dua-duanya berkumpul dalam satu kalimat atau dalam satu pembahasan. Adapun kalau berpisah, muhkam disebut menyendiri, mutasyabih juga disebut menyendiri, tidak bergabung. maka maknanya beda. Maknanya adalah al-mutqinul ladzi laisa fihi khalal la kadhiba fi ikhbarihi wa la jura fi ahkamihi. Kalau muhkam itu disebut menyendiri, tidak disertai dengan sebutan mutasyabih, maka maknanya muhkam adalah sesuatu yang meyakinkan. Benarnya yakin, tidak ada kesalahan, kekeliruan dan kedustaan dalam informasinya. Tidak ada kedzaliman di dalam hukum-hukumnya. Al-Quran itu ayat-ayatnya muhkam, maknanya kebenarannya, nilai kebenarannya diyakini. Dan informasi-informasi, berita-berita tidak ada kedustaan. Dan hukum-hukumnya tidak ada kezoliman. Itu makna muhkam di dalam Al-Quran, bila muhkam itu disebut menyendiri. Contoh, dalam Al-An'am 115 Allah berfirman, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala. Telah sempurnalah kalimat-kalimat Allah, baik dalam kebenarannya ataupun dalam keadilannya. Kalimat Allah kebenarannya itu sempurna. Kalimat Allah, keadilan yang terkandung dalam kalimat tersebut juga sempurna. Maksud kebenarannya sempurna, tidak ada unsur kedustaan dalam semua informasi yang diberikan dalam Al-Quran. Secuil pun, sedikit pun tidak ada kedustaan. Dan yang dimaksud keadilannya sempurna, hukum yang dijelaskan dalam Al-Quran sedikit pun tidak bercampur dengan keboliman, dengan kelicikan, dengan adanya unsur manipulasi. Enggak, sedikit pun ya. Itu yang dimaksud sempurnanya kebenaran dan keadilan. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Kadang-kadang Allah Azza wa Jalla menyebut hukum yang satu akar kata dengan muhkam. Muhkam itu asal katanya dari hakama, hakama juga. Hukum juga dari hakama juga. Satu akar kata, asal katanya sama. Kadang Allah menyebut hukum atau muhkam di dalam Al-Quran secara menyendiri. Contoh dalam surah Yunus ayat yang pertama, tilka ayatul kitabil hakim. Itulah ayat-ayat yang terdapat dalam kitab yang hakim. Hakim ini muhkam maknanya. Juga lihat dalam surah Hud ayat yang pertama, kitabun uhkimat ayatuhu. Inilah kitab yang ayat-ayatnya hakim. Makna hakim di sini sudah dijelaskan tadi, yang diyakini kebenarannya. Kebenarannya tidak mengandung sedikit pun kesalahan. Semua informasinya benar dan jujur, tidak mengandung unsur kedustaan. Semua hukumnya adil, tidak mengandung unsur kedzaliman atau kelicikan sama sekali. Ini kalau muhkam dengan bentukan-bentukan kata yang satu asal kata dengannya, baik itu hakim maupun hukum maupun ihkam, itu disebut secara menyendiri tanpa digabung dengan kata-kata mutasyabih. Itu muhkam. Adapun mutasyabih, kalau mutasyabih itu dijelaskan mandiri lagi, berdiri sendiri tanpa digabung dengan kata-kata muhkam, maka makna mutasyabih di sana adalah yashbahu ba'duha ba'dha fi jawdatihi wa kamalihi wa yusaddiqu ba'duhu ba'dha wa la yatanaqud. Kalau mutasyabih disebut menyendiri, tidak digabung dengan muhkam, maka makna mutasyabih di sana serupa satu dengan yang lain, ya, dalam kesempurnaannya dan dalam esensi kebenaran yang terkandung dalam esensi dari ayat tersebut, dan saling membenarkan satu sama lain, tidak tanakud, tidak atau jaiyah, apa, tidak bertubrukan, tidak kontradiksi. Itu makna mutasyabih. Bila mutasyabih itu disebut tanpa digabung dengan muhkam. Contoh dalam surah Az-Zumar ayat 33, Allah Azza wa Jalla berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadith. Allahu nazzala ahsanal hadith kitaban mutasyabiha mathaniya. Allah lah yang telah menurunkan sebaik-baik ucapan. Yang dimaksud sebaik-baik ucapan di sini apa? Al-Quran. Allah lah yang menurunkan Al-Quran sebaik-baik ucapan. Kitaban mutasyabiha, sebuah kitab yang mutasyabih. Mutasyabih di sini disebut tanpa digabung dengan muhkam dalam satu kalimat, enggak. Disebut mutasyabih menyendiri. Mutasyabih di sini bukan diragukan, bukan samar. Al-Quran mah jelas, gamblang. Eces, kata orang Sunda mah. Atra, centre, teges tur tandes. Kayak bahasa Sunda mah. Bahasa Indonesia nama makna mutasyabih itu, Al-Quran itu gamblang jelas, ya, tidak ada yang samar, kecuali ada beberapa ayat yang nanti ada samar, tapi akan dijelaskan. Dalam surah Az-Zumar 23 ini Allah menyatakan kitab Al-Quran itu mutasyabiha. Yang dimaksud mutasyabiha adalah yang ayat-ayatnya satu dengan yang lainnya sama dalam hal kebenarannya, kesempurnaannya, keadilannya, dan juga seperti yang tadi dijelaskan, tidak mengandung unsur kedustaan. Kalau itu berita, tidak mengandung unsur kedzaliman. Kalau ayat Al-Quran itu berupa hukum, dan tidak mengandung unsur kekeliruan atau kesalahan. Semua ayatnya sama seperti itu. Itulah yang dimaksud bahwa Al-Quran itu mutasyabiha. Terus wa yusaddiqu ba'duha ba'dha, satu ayat dengan yang ayat yang lainnya saling membenarkan, saling mendukung, saling melengkapi. Tidak ada kontradiksi satu sama lain. Inilah makna mutasyabiha. Kata Allah, Allahu nazzala ahsanal hadith kitaban mutasyabiha. Allah lah yang menurunkan sebaik-baik ucapan, itu Al-Quran, sebagai kitab yang mutasyabiha. Di sini disebut mutasyabih, tapi tidak digabung dengan muhkam. Tidak ada kata-kata muhkam dalam ayat ini. Maka mutasyabih di sana adalah yang seluruh ayat dan suratnya serupa, sama. Sama dalam hal apa? Dalam hal benarnya. Dalam hal juga adilnya, kalau itu masalah hukum. Ya. Dalam hal tidak ada kedustaan, tidak ada kezaliman, tidak ada kekeliruan dan kesalahan. Semua ayat manapun, surat manapun sama. Semuanya mathaniya. Makna mathaniya yang dibaca berulang-ulang. Al-Quran ini dibaca berulang-ulang, baik oleh satu orang ataupun oleh semua orang yang suka membaca Al-Quran. Pasti diulang-ulang seluruh ayatnya, seluruh suratnya. Dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas dengan tengah-tengahnya dibaca berulang-ulang. Makanya disebut mathaniya. Inilah makna Allahu nazzala ahsanal hadis kitaban mutasyabiha mathaniya. Allah lah yang telah menurunkan sebaik-baik ucapan sebagai kitab yang mutasyabih dan mathaniya. Kitab mutasyabih artinya kitab yang isinya ayat manapun, surat manapun sama dalam hal kebenarannya, keadilannya, dan seterusnya. Masania artinya yang diulang-ulang. Itulah makna mutasyabih. Apabila mutasyabih itu tidak bertemu dengan muhkam dalam satu kalimat. Adapun mutasyabih ada dua macam. Mutasyabih yang maknanya samar ada dua macam. Pertama, mutasyabih nisbi. Yang kedua, mutasyabih mutlak. Ada yang nisbi, ada yang mutlak. Apa perbedaannya? Adapun perbedaan antara yang mutlak dengan yang nisbi, amma annal mutlaqa yakhfa 'ala kulli ahadin. Adapun mutasyabih yang mutlak, mutasyabih yang maknanya samar bagi setiap orang, bagi semua orang samar, tidak diketahui, sekalipun bagi seorang nabi, apalagi manusia biasa. Itu yang disebut dengan mutasyabih mutlak. Adapun mutasyabih nisbi adalah mutasyabih yang samar bagi sebagian orang tapi jelas bagi sebagian yang lain. Dan pembagian jenis mutasyabih ini diisyaratkan dalam Al-Qur'an, surah Ali Imran ayat yang ke-7. Kunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat. Itulah umul kitab. Ayat yang muhkam itu umul kitab dan yang lain yang mutasyabihat. Lalu Allah menyatakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilm. Tidak ada orang yang mengetahui takwil dari ayat yang mutasyabihat itu kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Allah pasti tahu, sebab itu ucapan Allah sendiri. Dan orang yang mendalam ilmunya juga tahu. Kalau orang yang dangkal ilmunya enggak akan tahu. Ada ayat mutasyabihat yang hanya diketahui oleh orang tertentu, tapi orang umum tidak tahu. Nah, inilah yang disebut dengan apa? Dengan nisbi, mutasyabih yang nisbi. Lalu para ulama menjelaskan makna ayat ini dari segi di mana tanda waqaf diletakkan di dalam ayat ini. Tanda waqaf itu tanda apa? Apa waqaf artinya? Berhentinya. Tanda waqaf adalah tanda berhenti. Berhenti bacanya di sana. Di mana ini diletakkan? Di sini kita bisa mengetahui korelasi antara tajwid, ya, ilmu tajwid untuk meletakkan tanda waqaf dengan makna atau tafsir ayat. Allah dalam ayat ini berfirman wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Di sana sebagian ulama ada yang memberikan tanda waqaf di sana berhenti. Tidak ada yang tahu takwil ayat mutasyabih itu kecuali Allah. Berarti satu-satunya yang tahu hanyalah Allah. Berarti itu ayat mutasyabihat yang mutlak. Selain Allah tidak tahu. Kalau tanda waqafnya di sana. Adapun ayat yang selanjutnya warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi kullu min indi rabbina. Orang-orang yang mendalam ilmunya berkata tentang ayat yang mutasyabih tadi, kami semuanya beriman kepadanya, semuanya itu berasal dari sisi Allah, dari sisi Rabb kami. Kalau waqafnya diletakkan setelah illallah, berarti ayat mutasyabihat itu mutlak. Tidak ada yang tahu maknanya kecuali Allah. Kedua, Ada lagi sebagian ulama yang meletakkan tanda waqafnya bukan di sana, tapi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu. Di sana tidak ada waqaf. Warrasikhuna fil ilmi. Nah, di sana baru ada waqaf. Kata Allah, tidak ada yang mengetahui takwil ayat yang mutasyabihat itu kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Berarti ada dua pihak yang tahu makna ayat yang mutasyabih. Pihak pertama Allah, pihak kedua orang-orang yang mendalam ilmunya. Ada lagi pihak ketiga yang tidak tahu, yaitu orang yang dangkal ilmunya. Kalau waqafnya diletakkan di sana, yaitu warrasikhuna fil ilmi, terus titik waqaf di sana, berarti ayat mutasyabih tadi disebut mutasyabih nisbi. Sebab ada yang tahu dari kalangan manusia, dan ada yang tidak tahu di kalangan mereka, itu orang-orang awamnya. Jadi ada dua. Ada dua apa? Ada dua makna ayat yang mutasyabih, dan ini sangat tergantung dari di mana meletakkan tanda waqaf. Berkata Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah, al-qaulul awwal al-waqaf ala illallah wa alaihi aktsarus salaf. Wa ala hadha fal muradu bil mutashabih al mutashabih al mutlaq alladhi la ya'lamuhu illa Allah wa dhalika mithl kayfiyati wa haqa'iq sifatillah wa haqa'iq ma akhbara Allah bihi min na'imil jannah wa adhabin nar. Qala Allah ta'ala fi na'imil jannah, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jazaan bima kanu ya'malun. Ay la ta'lamu, la tu'lamu haqa'iqu dhalik. Walidhalika qala Ibn Abbas, laysa fil jannati syai'un mimma fid dunya illa al-asma'. Adapun pendapat yang pertama, tanda waqaf diletakkan setelah lafaz illallah. Wa la ya'lamu ta'wil, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Waqafnya di sana. Ini pendapat yang pertama. Dan inilah pendapat kebanyakan ulama-ulama salaf. Berdasarkan hal tersebut, maka mutasyabih di sini disebut mutasyabih mutlak. Makna dari ayat mutasyabih tidak ada yang tahu kecuali Allah. Contohnya apa? Contohnya tentang kaifiat dan hakikat dari sifat Allah. Contoh, kita tahu salah satu sifat Allah adalah mendengar dan melihat. Kita tahu makna mendengar, makna melihat. Apa definisi mendengar? Idrakus saut. Itu definisi mendengar. Mendengar adalah mampu menangkap suara. Apa definisi melihat? Definisi melihat itu apa? Mampu menangkap cahaya, meureun gitulahnya. Menangkap cahaya. Nah, kalau tidak ada cahaya, maka kita nggak akan bisa melihat. Nggak ada cahaya masuk ke mata, nggak akan bisa melihat. Itu makna dari melihat. Dan kita mengetahui cara melihat makhluk dengan makhluk saja sudah berbeda. Cara melihat kita dengan cara melihat binatang sama tidak? Tidak, baik caranya maupun kemampuan. Konon katanya burung elang itu untuk melihat benda dari jarak yang jauh enggak perlu teropong, ya. Dari arah atas 3 km di atas tanah, burung elang bisa melihat seekor tikus atau ular yang merayap di balik semak-semak secara jelas. Kayak kalau kita pakai teropong di zoom, meureun siga kitunya. Pakai teropong lo di zoom itu, semut yang kelihatan kecil jadi gede, kan gitu. Cara melihat kita dan kemampuan melihat kita dengan binatang sudah berbeda. Makhluk dengan makhluk sudah berbeda. apalagi makhluk dengan Allah. Hakikat atau cara melihatnya beberapa jenis binatang saja kita tidak tahu. Konon katanya di kutub utara atau kutub selatan, lautan, danau, air semuanya beku. Tapi beku itu kan cuma permukaannya aja ya. Di bagian bawahnya mah tetap air, jadi ikan masih bisa berenang, tidak ikut beku gitu. Elang atau burung hantu itu bisa mengetahui tuh di belah mana tuh, di sebelah mana ada ikan. Diamati, nah setelah tahu tiba-tiba dia melorot, syut, terus menembus lapisan salju itu, gawak kok itu si ikan digegel. Digegel itu digigit. Gawak itu artinya digigit, kemudian dibawa lagi terbang. Bukan digigit, dicakar kata oleh cakarnya, terus bagaimana cara dia melihat, mengetahui itu? Nggak tahu kita hakikatnya bagaimana itu ya. Kanon ular lagi. Apakah ular itu melihat dengan mata ataukah mengetahui dengan bau atau dengan getaran melalui lidahnya? Wallahualam hakikatnya bagaimana kita tidak tahu. Kadang kita tidak mengetahui hakikat dari cara melihat, cara mendengar makhluk lain. Apalagi Allah yang cara mendengar, cara melihatnya itu tidak ada yang sama dengan cara mendengar, cara melihat makhluk. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Maka walaupun kita tahu beberapa sifat Allah seperti mendengar, melihat, tapi kita tidak tahu hakikat dari mendengar dan melihatnya Allah Azza wa Jalla. Caranya bagaimana, hakikatnya, kaifiatnya, kita tidak tahu. Maka mutasyabi atau samar bagi kita. Seperti juga hakikat dari apa yang Allah informasikan tentang nikmat surga dan azab neraka. Allah berfirman tentang nikmat surga, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun. Maka jiwa manapun, orang manapun, tidak ada yang tahu apa yang disembunyikan, disamarkan bagi para ahli surga berupa kebahagiaan. Yang kita tahu di surga itu ada buah-buahan. Namanya juga disebut ada pisang. Pisang disebut oleh Allah dalam Al-Quran di surga. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrim makhdud, terus wa talhim mandud. Nah, talhim mandud itu artinya pisang-pisang yang matang dan tersusun rapi, disebut dalam Al-Quran. Apalagi kurma disebut dalam Al-Quran. Anggur disebut dalam Al-Quran. Rumman, buah kayak kesemek tapi kecil-kecil tuh. Delima disebut dalam Al-Quran. Kalau jeruk gak ada tuh. Gak disebut dalam Al-Quran. Ada lagi gelas-gelas dari emas, dari perak, pakaian dari sutra, ada mahkota yang bertahtakan apa berlian yang satu berliannya lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Ada bidadari-bidadari surga. Itu yang kita ketahui, tapi bagaimana hakikat dari semua itu kita enggak tahu. Cuma nama saja kita tahu, ya. Delimanya kayak gimana? Kurmanya kayak gimana, anggurnya kayak gimana, pisangnya kayak gimana, wallahu alam kita tidak tahu. Namanya kita tahu, tapi hakikatnya bentuknya, jangankan atau di surga nanti pisang di kita dengan pisang di negeri beberapa negeri Afrika dan Eropa, kita juga banyak melihat perbedaan. Yang kita tahu di sini ada pisang Ambon, ada pisang Raja Cerai, ada pisang Bulu, segala macam ya. Di sana tidak ada yang kayak-kayak begitu. Di Eropa atau di yang lain-lain, pokoknya pisang saja. Berbeda-beda jenis. Itu di dunia, apalagi di akhirat. Makanya berkata siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, laisa fil jannati syai'un mimma fid dunya illa al-asma. Di surga tidak ada benda-benda apapun yang ada di dunia ini kecuali hanya nama. Namanya aja sama, ada anggur, ada delima, ada pisang. Namanya ya sama, tapi bagaimana pisangnya, bagaimana anggurnya, enggak ada dia bandingannya di dunia. Enggak ada kesamaannya dengan di dunia. Hanya nama saja. Itu hakikat dari nama tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala disembunyikan. Coba bidadari surga aja. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecantikan bidadari surga sampai isi tulang sumsumnya terlihat dari luarnya. Kita mikir apakah terbuat dari kaca gitu? Kalau dari kaca kan transparan itu tulang sumsumnya kelihatan. Kita enggak kepikiran gimana itu. Padahal itu bidadari surga, itu istri kita nanti di surga kalau kita masuk surga ya tahu enggak? Semoga semua yang ada di sini Allah masukkan ke dalam surga. Juga semua pendengar dan juga pemirsa di rumah di mana saja, ya. Ke surganya langsung, tidak ke simpang-simpang heula ka ditu ka dieu. Tidak mampir dulu ke neraka atau ke yang lainnya, ya. Semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kalau tuh ada di antara kita yang harus dihisab, semoga Allah menghisab dengan hisab yang mudah untuk kemudian masuk ke dalam surga tanpa didahului dengan azab sebelumnya. Jadi Ibnu Abbas menyatakan laisa fil jannati syai'un mimma fid dunya illa al-asma. Tidak ada sesuatu pun ya di surga itu, seluruh benda yang ada di dunia kecuali hanya sekedar nama. Nama-namanya ya sama dengan nama yang ada di dunia, tapi hakikatnya kita tidak tahu kayak bagaimana. Itu Allah samarkan. Ayat-ayat yang menjelaskan indahnya surga, dahsyatnya azab neraka, kaifiat dari azab dan kaifiat atau keadaan yang sebenarnya realnya di sana itu adalah yang dianggap mutasyabihat alias samar. Allah sendiri yang menyatakan seperti dalam Al-Qur'an, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun." Kata Allah, tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang disamarkan, disembunyikan bagi para ahli surga berupa kebahagiaan. Allah samarkan. Gambarannya sedikit sudah, tapi gambaran itu tidak menggambarkan fakta real yang sebenarnya. Inilah pendapat yang pertama, kalau wakafnya diletakkan illallah di sana. Wal qawlu tsani, pendapat yang kedua, al wasal, dalam illallah tidak ada waqaf tapi wasal. Wasal itu nyambung terus. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu war rasikhuna fil ilmi. Tidak ada yang mengetahui ayat-ayat mutasyabih tadi kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Berdasarkan pendapat yang kedua, ayat mutasyabih tadi termasuk mutasyabih yang nisbi. Karena sebagian orang, yaitu orang-orang yang berilmu, tahu makna dari yang mutasyabih tadi, adapun yang tidak berilmu tidak tahu. Sebagian tahu, sebagian tidak tahu. Yang berilmu tahu, yang tidak berilmu tidak tahu. Makanya berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ana minar rasikhina fil ilmi alladhina ya'lamuna ta'wilahu. Aku adalah termasuk orang-orang yang mendalam ilmunya, yang mengetahui ta'wil dari ayat tadi. Itu kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Sebagaimana riwayat ini dinukil oleh Imam At-Tabari, Imam Ibn Jarir At-Tabari dalam kitab Tafsir At-Tabari, ya. Ibnu Abbas berkata demikian bukan arogan, bukan ujub, bukan takabur, bukan memuji diri sendiri atau menyanjung diri sendiri di atas orang lain. sebagaimana penjelasan Syekh Al-Utsaimin ketika merangkan riwayat ini, walam yakul hadza madahan li nafsi au tsanaan 'alaiha walakin liya'lama an-nasu annahu laisa fi kitabillahi syai'un la yu'rafu ma'nahu fal Qur'an ma'aniyahu ma'aniyuhu kulluhu bayyinah lakin ba'dal Qur'an yastabihu 'ala nasin duna akharin hatta al-ulama ar-rasikhuna fi 'ilmi yakhtalifuna fi ma'nal Qur'an. Ibnu Abbas berkata demikian tidak bermaksud memuji diri atau menyanjung dirinya dengan ucapan itu, tapi untuk memberitahukan kepada manusia bahwa di dalam kitab Allah tidak ada satupun ayat yang tidak diketahui maknanya. Semuanya diketahui maknanya. Al-Quran maknanya seluruhnya jelas, tapi sebagian ayat Al-Quran maknanya samar bagi sebagian manusia, tapi jelas bagi sebagian manusia lain. Sampai-sampai para ulama yang ilmunya mendalam pun ikhtilaf tentang makna Al-Quran. Dan ikhtilafnya mereka menunjukkan bahwa ada ayat yang maknanya samar bagi sebagian dari mereka. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, was-shawabu bila syakin ma'ahadihim idza kana ikhtilafuhum ikhtilafu tadad la tanawu' amma idza kanatil ayah tahtamilul ma'nayain jami'an bila munafata wala murajjah li ahadihima wala murajjah li ahadihima fa innaha tahmilu alaihima jami'an fa innaha tuhmalu alaihima jami'an. Berkata Syekh Al-Utsaimin, benar enggak para ulama satu sama lain saling ikhtilaf? Dikatakan iya. Tapi tidak diragukan lagi bahwa ikhtilaf tafsir di kalangan para ulama bukan ikhtilaf tadad, tapi ikhtilaf tanawu'. Apa bedanya? Kalau ikhtilaf tadad, ikhtilaf yang bertolak belakang, yang kontradiksi, yang saling berbenturan tidak bisa dikompromikan, itu ikhtilaf tadad. Tapi kalau ikhtilaf tanawu, ikhtilaf yang menjelaskan beragamnya penafsiran tanpa bertolak belakang satu sama lain, tapi malah saling melengkapi, saling menyempurnakan. Contoh, ketika menerangkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami ke siratal mustaqim. Ketika menerangkan siratal mustaqim, para ulama berbeda pendapat lebih dari 5 pendapat. Ada yang menyatakan siratal mustaqim itu Al-Quran. Dalilnya ada, inna hadzal Quran huwa dzikrullahil hakim. Wa hablullahil matin wa dzikrullah wa dzikruhul hakim wa siratul mustaqim. Sungguhnya Al-Qur'an itu adalah tali Allah yang kuat, peringatan Allah yang bijaksana, dan siratul mustaqim, jalan Allah yang lurus. Berdasarkan hadis itu ada ulama yang menyatakan siratul mustaqim itu adalah Qur'an. Ada lagi yang kedua menyatakan siratul mustaqim itu Islam. Karena ada hadis Rasul SAW menyatakan Allah memberikan perumpamaan kepada kalian tentang siratal mustaqim, jalan yang lurus. Di kedua tepi jalan ada benteng atau pagar. Di setiap benteng itu, di dalam sepanjang benteng itu ada pintu-pintu yang terbuka. Di setiap pintu ada orang meru, ayo masuk ke pintu ini, masuk ke pintu ini. Tapi di atas ada yang berseru, jangan kalian masuk ke pintu itu. Telusuri jalan ini, kalau masuk kalian binasa. Itu perumpamaan. Ada jalan yang lurus, ada benteng, ada pintu, ada orang yang menyeru di pintu, ada orang yang menyeru di atas. Lalu kata Nabi SAW, amma sirat huwal Islam. Adapun yang jalan yang lurus itu adalah Islam. Adapun benteng yang terbentang di kiri kananlah hududullah, hukum-hukum Allah, batasan-batasan Allah. Adapun pintu-pintu yang terbuka itu maharimullah, hal-hal yang Allah haramkan. Adapun orang yang menyeru di setiap pintu agar masuk itu setan, ayo masuk. Artinya ayo langgar-langgar gitu kan. Adapun orang yang berseru di atas itu adalah hidayah dari Allah. Dari hadis ini sebagian ulama menyatakan siratal mustaqim di sana Islam. Ada lagi yang menyatakan siratal mustaqim itu Nabi SAW dan sunnahnya. Kata siapa? Kata Quran. Allah menyatakan Yasin. Terus wal Qur'anil Hakim. Terus innaka laminal mursalin. Terus ala siratim mustaqim. Itu jelas Yasin. Demi Al-Quran yang hakim, sesungguhnya engkau ini hai Muhammad benar-benar termasuk salah satu di antara para rasul. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, yang sudah berada di atas siratul mustaqim. Ayat ini menegaskan dengan gamblang bahwa siratul mustaqim itu adalah jalan hidup yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sunnah beliau. Kata Allah, innaka laminal mursalin ala siratul mustaqim. Kamu ini hai Muhammad termasuk salah satu di antara rasul yang sudah ada di atas siratul mustaqim. Jadi siapa orang yang ingin menelusuri siratul mustaqim, apa yang harus dilakukan? Ikuti saja sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah siratul mustaqim. Pendapat yang ketiga, ada yang menyatakan siratul mustaqim itu Quran, ada yang menyatakan Islam, ada yang menyatakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada lagi banyak yang lainnya lagi. Apakah ketiga yang saya contohkan tiga tadi, ketiga penafsiran itu bertolak belakang satu sama lain? Enggak, tapi saling melengkapi. Karena siapa orang yang sudah berpegang teguh kepada Al-Quran, berarti dia sudah berpegang teguh kepada Islam, berarti dia sudah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu semua siratul mustaqim itu. Ini namanya khilaf tanawu'. Perbedaan pendapat tanawu' yang menjelaskan beragamnya penafsiran tanpa saling bertolak belakang, malah saling mendukung, saling menguatkan, saling menyempurnakan satu sama lain. Itulah yang banyak terjadi di kalangan para ulama ahli tafsir ketika berbeda penafsiran tentang sebuah ayat. Perbedaan itu adalah perbedaan tanawu', bukan tadad, bukan kontradiksi, bukan saling berbenturan satu sama lainnya. Oleh karena itulah, maka kita dapati banyak perbedaan pendapat di kalangan para ulama ahli tafsir ketika menafsirkan sebuah ayat. Ikhwan dan akhwat azan yallahu wa'alaikum, baik hadirin yang ada di sini, pemirsa di rumah, para pendengar radio dimanapun, waktunya tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan, walaupun penjelasan ini belum rampung ya, nanti kita selesaikan mudah-mudahan di hari Jumat yang akan datang. Sekarang ini kita cukupkan sampai di sini aja dahulu, dan kita masih punya sisa waktu yang ada. Dipersilakan kepada akhi siapa? Abdul Ghaffar untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Silakan akhi Abdul Ghaffar. Ustaz, barakallahu fikum atas kesempatan atau materi kajian yang telah disampaikan di kesempatan sore hari ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung 021-823-6543 atau pertanyaan pesan singkat di 081-989-6543 dan 081-31-777-6543. Baik, kita coba angkat untuk penelpon di kesempatan sore hari ini. Ya, silakan. Ya, terputus. Bagi Anda pendengar yang ingin bertanya dapat menghubungi kami melalui telepon 021-823-6543. Penelpon yang lainnya, silakan. Ya. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Ya. Dari Abu Yasmin di Solo. Abu Yasmin, silakan, Abu. Ya, saya ingin menanyakan tentang apakah arti ta'un? Maaf, diulangi kembali. Ya, saya ingin menanyakan terjemahan yang benar tentang ta'un, Ustaz. Ta'un. Ya, jadi tentang penyakit ta'un itu, ya, apakah artinya memang itu sebuah penyakit yang namanya ta'un atau itu wabah menular, dan apa bisa diartikan dengan yang sekarang dinamakan AIDS itu, Ustaz? Nah, ditunggu jawabannya, Bapak. Abu Yasmin di Solo. Nah, silakan, Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Bapak di Solo bertanya tentang penyakit ta'un. Iya, ta'un dijelaskan oleh para ulama sebagai salah satu penyakit yang disebabkan oleh, ada bahasa kitanya, saya lupa, oleh tikus itu apa namanya? Pes. Pes. Oleh tikus apa? Penyakit oleh tikus. Pes. Sebagian ulama menyebut ta'un dengan sebutan penyakit pes karena itu disebabkan oleh tikus. Sebagian ulama lagi menjelaskan bahwa penyakit ta'un itu disebabkan oleh kejahilan atau kezaliman bangsa jin. Dan ini mereka jelaskan ketika menerangkan sebab-sebab kenapa kota Mekah dan kota Madinah adalah dua kota yang tidak akan termasuki oleh dua hal. Pertama, oleh Dajjal laknatullahi alaih. Yang kedua, oleh penyakit ta'un. Ta'un tidak akan masuk ke kota Madinah. Demikian juga Dajjal tidak akan bisa masuk ke kota Madinah. Adapun penyebab Dajjal tidak bisa masuk ke kota Madinah dan juga Mekah, karena di setiap perbatasan kota Madinah selalu dijaga oleh malaikat yang sedang menghunus pedangnya. Adapun ta'un tidak masuk ke dalam kota Madinah, sebagian ulama menjelaskan karena ta'un adalah penyakit yang ditimbulkan oleh gangguan jin yang jahat, dari setan-setan dari kalangan jin yang jahatnya, maka mereka pun tidak bisa menimbulkannya di kota Madinah tersebut. Ini salah satu penjelasannya. Tapi umumnya para ulama menjelaskan ta'un sebagai sebuah penyakit yang ditimbulkan oleh tikus tadi. Bangkai tikus yang kemudian mati, kemudian menumbuhkan bakteri tertentu yang kemudian menimbulkan penyakit tertentu. Di kita itu disebut dengan sebutan pes tadi. Pes apa tipus? Pes ya, tipus beda lagi. Bagaimana gejala pes? Wallahu alam, tanya ke dokter. Ya, apakah ini menular? Tentang menular, penyakit menular, kita sudah bahas dalam bab yang sebelumnya. Bab yang menjelaskan tidak ada adwa, la adwa. Maksud adwa adalah penyakit menular. Tidak ada penyakit menular. Lalu ada seorang sahabat yang menyatakan, wahai Rasulullah, bukankah kalau ada satu unta yang borok, berpenyakit kulit, lalu dicampurkan, disatukan dengan unta lain, unta lain juga ketularan, bahasa kitanya begitu ya, jadi borokan semua, bukankah itu juga disebut dengan sebutan menular? Realita yang kita alami sehari-hari, umpama ada orang yang flu sekamar dengan kita. Jadi di beberapa waktu yang cukup lama, berjam-jam kita bareng sama dia. Dia bersin-bersin terus. Lama-lama kita juga apa? Kena bersin-bersin. Atau di sebuah pesantren, satu aja terkena borok, seluruh santri terkena. Bakterinya menyebar sampai-sampai apa? Si kasurnya juga harus dijemur gitu ya, Kemudian handuknya tidak boleh bareng, pakaian, selimut, apapun tidak boleh bareng, kasur yang sudah ditempati oleh orang yang borok, ditempati oleh orang yang sehat kemudian terkena. Bukankah itu ad-dua? Bukankah itu menular? Kan begitu. Realita dalam kehidupan kita ada penyakit menular. Termasuk orang tadi menyatakan demikian, tapi Nabi menyatakan la ad-dua, tidak ada penyakit menular. Kok bertolak belakang perkataan Nabi dengan realita yang ada? Maka ketika orang Arab, seorang sahabat menyatakan, bukankah kalau unta yang sakit disatukan dengan unta yang sehat pun kemudian tertulari jadi sakit. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, man adwal awwal. Man adwal awwal artinya siapa yang pertama kali menulari unta yang pertama tadi. Oke lah, kalau unta kedua ketiga tertulari oleh orang, oleh unta yang pertama. Terus unta pertama ditulari oleh siapa? Apa makna dari hadis ini? Maknanya adalah unta pertama tadi kena penyakit atas takdir Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah akan mentakdirkan unta kedua ketiga itu akan terkena kalau berdekatan. Jadi bukan karena menularnya, tapi karena takdir Allah dengan sebab yang Allah jelaskan. Salah satu penyebabnya adalah karena dekat dengan orang yang berpenyakit, maka Allah takdirkan akan kena. Bukan karena tertularinya orang itu dengan unta yang kedua oleh unta yang pertama. Itu yang dijelaskan, ya. Adapun makna taun dengan makna apa tadi? Penyakit yang ditanyakan, AIDS, maka bukan, bukan itu. Penyebabnya bukan itu dan berbeda antara taun dengan AIDS, ya. Cukup sampai di sini saja sebab sebentar lagi di sini akan azan maghrib. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.